nanging ngluwigati nyiseni marang kemerdekaan bangsane awake dhewe iki. Iya, nyiseni ya, Mak. Iya, ngelingono. Kowe karo aku mung kare nglungguhi kloso gumelar. Negara iki wis dadi, kowe karo aku ora ngrekoso, dadi wajibe ya ngrukti sarta ngrekso marang negarane awake dhewe iki tetep nyawiji tetunggalan. Mujudake sewijining negara kesatuan ya kuwi negara kesatuan Republik Indonesia utawa NKRI. Ya tetap utuh lan tekan jaman apa wae tetap utuh ya, Mak. Ya. Ora bisa diprair-prair no. Ya wajib dijogo. Yang perlu ditotoi nganggo tumpah darah awake dhewe. Ya ngono apik kuwi, Mak. Ya. Angka loro dasar negara ya kuwi Pancasila. Ya. Kuwi ya wajib direksa mergo kuwi sing rakit para ulama jaman biyen, sing nata ukara para pinter para sujana sarjaning budi, sing wis dipikir kanthi memet lan jlimet, ya wekasan iso mujudake sewijining limang sila sing kabeh minangka dadi dasar negarane awake dhewe. No. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sartane sesanti bineka tunggal ika tanhana dharma mangruwan nadyan awake dhewe iki beda-beda aja kok sak negara. Senajan sak Yogyakarta wae wis beda-beda cak-cakane, beda bahasane. Wong Bantul iso ngarani aku kae wong Gunung Kidul iso ngarani nek iki wong Bantul. Semono uga wong Kulon Progo iso ngarani nek iki wong Sleman iso ngarani nek iki wong Kulon Progo. Tegese nadyan mung sak lingkup Ngayogyakarta wae wis beda-beda nanging tetep manunggal, tetunggalan nyawiji. Ya kuwi jumbuh karo sesantine bangsane awake dhewe bineka tunggal ika tanhana dharma mangruwa. Ya. Kowe ngopo mak omong kok karo ubek wae. Bareng tak semprot baikon mah neng isor kabeh nek. No. Eh sing gremet. Ya, ya wis ora apa-apa mak. Ora apa-apa lah ya wong sore mau ya ora ana lho resik. Jejer mau resik kok bareng saiki apa wis meh tanggal 15 kepike iki lho nek. Ya. Aku sengit aku iki paling tak sengiti iki no. Iya. Kok iya siji iki loro walang sangit. Aku meh tau medun mayang mergo walang sangit kok no. Oh iya to. Heeh. Neng ganjuran lapangan kono kae tememplok neng mripat lekane tak remke ora tak singkirke. Nah, tak remke iki walang sangite gejepit nguyuh. Kena mataku wah larane ora umum aku nganti rambat-rambat medun panggung dundangke dokter ro panitiane. Karo dokter juga kesuntian aku ya bokok-bokok. Jangan, jangan. Mataku arep disuntik. Gunome disemprot banyu anget nganggo bat crut-crut-crut terus mari dendam aku no. Iya. Karo walang sangit. Rampung mayang nemu siji tak jupuk kake mburi kelir tak uyuhi genti nganti kelebus kae ngantian modar kowe aku ya ngono. Panas gon aku to aku ya. Pangsulan wayang walang sangite iso wangsulan rak ming manget-manget kok. Iya, matur sembah nuwun ya, Mak. Wajan Mas Yudha sembah nuwun. Mas Yudha kuwi wis maringi pirang-pirang pergelaran wayang kulit no. Iya. Nganti dheweke sing pertama kali pesen tanggalan wis saka Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober isih ana jope Mas Yudha. Oh iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ming tau dilewati siji nang kota gedhe kae. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun. Pisan meneh. Monggo, sak menika kita jagi negara iki supaya tentrem ya, Nak. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Aku matur tentreming negara iki ana ing pundhaking kowe lan aku kabeh lan para pepundhen. Pinisepa mitra kawruh, luwe-luwe padha kadang muda. Iya. Aja nganti terjerumus marang bab sing ora prayoga. Geger-gegeran bab licih. Nganti nyawa menungso tanpa beda kaya nyawa ning kewan we luwih berharga nyawa ning kewan. Ya ning dalanku ya, Mak. Iya. Ternyata setelah diteliti kanthi permati iki pancen nganu kok no. Pancen apa piye? Pancen ana pengaruh obat-obatan terlarang sing diombe karo bocah-bocah kuwi wekasan golek kemareman diri ning dalan terus gawe srana patine utawa cintrakaning wong liya. Mah, mula iki kewajibaning kowe karo aku sing duwe anak-anak akil balik kuwi nek kira-kira solah bawane iki mbedani karo adat saben, kuwi perlu dicurigai kuwi kewajibane wong tuane dhewe-dhewe no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Nek secara normal, iya, kamanungsan bertindak kaya ngono kuwi rasa kamanungsane bakal tukul no, ora tegel. Iya. ora tegel. Mergo sing dilarani ning dalan kuwi kala mangsa sok duwe anak, duwe bojo, mongko anake cilik-cilik bojone ya ijik enom, kudu mati ning dalan mergo saka pokale wong sing ora bener. Lah terus anake nangis njaluk pangan sapa mbokne ya ibu bojone ya nangis mergo ora ana sing golekke dhuwit. Nek kamanungsan waras kuwi ora bakal mentolo. Ning nek klebon obat-obatan wis to. Aja kok mateni wong liya nusuk mbokne bapakne dhewe tak kira wani. Yo, mulai iki kewajibane kowe karo aku supaya klitik-klitik ning dalan kuwi aja nga ora ana lah. Kudu migatekake bab sing siji iki kanthi permati kewajibaning Pak RT, Pak Dukuh. Nek ana kumpulaning nom-noman mau diparani do ngopo le? Kok neng kene, engko nek ana bab sing mencurigakan lah kuwi wajib di kaya ngono kuwi carane membasmi alon-alon no. Ning nek kala mangsa lagi ning dalan ngono kae terus do digrebek ngono kae wis mbok nganti modar ora kapok wong kuwi pengaruh obat. Iya, ngono ya Mak. Iya, kuwi pengaruh obat, ora pengaruh awake dhewe ora, ning pengaruh obat. Iya, ngono ya Mak. Iya. Mula ngati-ati tenan no. Iya. Ngisi kamar dikan iki sing apik. Iya, matur sembah nuwun Mak. Iya, wah jangan nemenake. Lan menika katur para bapak-bapak saking banyakan 1, 2, 3. Iya. Dalu menika ugi dipun streaming kalian kanca-kanca kula PWKS. Iya, PWKS penggemar wayang kisah Anugrah streaming langsung saka banyakan kene no. Oh iya to. Iya, dadi ora mung iso ditonton ning Indonesia nanging saka luar negeri ya iso nonton pentas wayang iki langsung. Wah, elok ya Mak. Iya. Sing tuku alate sapa? Loh, dudu aku. Oh. Tak kira nek arep pamer ora, dari kelompok kok giat banyakan satu Bapak Haji Paimo. Iya. Bapak Sudarmaji Cak Marlis CS. Inyuwun lagu Bajing Loncat. Nggih, badhe kula caosi. Yo, Mas saiki mangsane maca layang. Iya. Aku mau dititipi kok nek ilang rak ya cilaka to. Iya. Matur sembah nuwun. Yo. Bupartilah banyakan 03. Juragane boto. Waduh. Iya iki mah jan nyenengke iki nok. Iya. Nyuwun gending caping gunung. Mbak Ika tepus Gunung Kidul. Oh iya. Kalian rondo kempling. Wah, jan saiki ngasih do apal karo sindene awake dhewe ya nok. Iya, iso ngarani asmane ya saking kerepe kok ya Mak. Iya, matur sembah nuwun. Wah, aku ra seneng jane nek do nyuwun lagu dadak nganggo duit ngene iki nok. Iya. Kaya kesan iki aku material banget ngono lho. Iya. Wis rasah sok nganggo duit, rasah kok nganggo saweran mboten napa-napa. Ning adat saben penonton iki nok dileke sok ora gelem. Ayo. Assalamualaikum Pak Dalang, niki kula penggemar barat panjenengan. Nami kula Pak Supardi, banyakan 3 RT 01 badhe nyuwun lagu Caping Gunung ingkang nyekar Ika pun lanjutaken Kembang Rawe ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh. Nyuwun pangapunten Mbak Tatin dalu menika mboten saged sowan amargi nembe jagong wonten sederekipun wonten Semarang. Oh. Ya engko diganteni Mak. Iya. Liyane ana meneh, ana meneh. Wah, jan isih ana duwite meneh to ora seneng aku nang ngene. Tak dheweke ndak darani. Iya. Kagem Pak Dalang sing kula hormati saking kula Bapak Sarjio saking Gunung Cilik RT 03 PWKS Banyakan. Badhe nyuwun lagun pepeling Mbak Ika. Wah, sajake Ika iki kok nyogok penonton sajake. Kok kowe kabeh sing nyuwun? Ya, ora apa-apa Mak. Iya. Neng tasku mau nek ana barang. Ya. Soale pamundutan duit saka aku nang isor mau wis ndlidir no. Iya. Ora ana kok. Ya wis. Oh, ana iki lho. Oh, amplope Agnes. Heeh. No. Bocahe ra ana ya. Tamplek. Heeh. Kanggo dana tidak terduga kuwi no. Iya. Ngono ya Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Isindene ana ing 7 no. Oh ya, ora apa-apa Mak. Iya. Ayo diawiti Mbak Ika, engko ndak wektune selak bengi. Iya. Apa-apa wis diaturake caping gunung pamundutan pirang-pirang saka panjenengane Pak Supardi. Iya. Karo panjenengane Bupartilah banyakan 3. Iya. Sapa meneh iki? Wis kuwi sing rangkep-rangkep kuwi diaturake Mbak Ika. Iya. mau yo takon aku sing saking tepo sinten. Oh, Mbak Ika. Yo terus do ditulis. Yo. Penggemaris kom banyakan. Yo. Sampo pembangane sekom bebekan. Banyakan kok warung bebekan ora iya. Nek jane kene iki yo. Yo. Yo, Mbak Ika diaturake. Ya, sugeng dalu Mbak Ika. Wah, jan. Kau dalu kok mboten mangkat teng pundi? Leren, Pak. Hah? Leren. Leren? Leren apa perlu? Nggih. Leren nggih perlu. Oh, ayo. Perlu leren ngoten lho. Nggih, ayo bener aku maksudku ki perlu leren soalnya yo bar Lebaran kae nok lebaran keempat iki seprene iki alhamdulillah dunganing para punden ya rezekine banyu mili ora leren ngono ya mak heeh mulo sinden-sinden iki ya tak naik kesempatan nggo leren ya ning omah ndak bojone besengut ya kok besengut ndak bengi tinggal lunga terus nek bojo ora tatak atine mesti wis gegeran ya mesti lagi dandan wis dinokke nah nyinden ngono nyinden Indian mana kono nganti tuwa. Ya tane ngono kuwi yo. Nggih diprotes ya, Pak. Hah? Diprotes. Masa diprotes ta kowe? Nggih. Lah muni piye bojo mulai protes? Lah nggih ngoten niku mau. Oh, ha tenan to aku ki nek bedhek sok tepat. Lan aku ki mau nek jaluki nomor. Ha iya. Nek bedhek sok tepat. Dadi sang siri ning arep pengilon dheke dandan karo bojone ning mburi karo gawa dicek lho. Kono nyindir meneh. Tak ngono. Iya, sing lanang nganti ngemah-emah bantal. Napa-napa dikemah-kemah. Ayo. Kok ku ngemah-emah bantal to, Pak? Ngono wae, anane bantal ya bantal. Mesake. Ya wis diterima-terima karena yo nyambut gaene bengi kok, no wis rapopo. Iya. Monggo. Jenglenge Mbak Ika. Yo, Mbak Ika iki tepus. Tanjung Sari ora tepus. Ya. Iki Tanjung Sari ya cedhak tepus kono. Ya. Mau lemahe wis difoto Roika wis mletek-mletek. Lemahe, lemahe nggo namu. Lemah gunung niku ngoten iki, Pak. Ha iya tok. Dadi sing mletek ora bersikile. Wo, lemahe ya mletek to. Mletek kok bareng-bareng to. Iya. Dan wis yo wis lah apa-apa. Nek lak ya ora semono kae mleteke. Sepinten? Hah? Sepinten? Loh, maksudnya ora podo. Lah iku ora mleteke kata. Nek tungkakmu ki nek upama mletek kan ora podo karo lemah. Mosok tungkakmu mletek semene? Nek lemah kan gede-gede ora. Iya. Iya, iya. Neno neno. Mangga Mbak Ika. Sing di gejala jantung rada adoh saka salon. Ya, lah ngopo? Wah, mbiyen tau kejadian kono. Neng PP Tirenggo kono, saben bengi nyawang konang. Jleng ambulan teko. Bulana sing semaput ning arep salon. Ya.